Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdiki, subhanallahil azim, adada khalqihi, warida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'aku bi isanin ila yamitin. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluh. Allah melalui ibadah saum ingin mendidik kita berakhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia adalah sabar. Sabar membuat hamba itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tentu sabar bukan hanya karena musibah. Sabar dalam taat, sabar menjauhi larangan Allah, sabar dalam mensyukuri nikmat, sabar dalam musibah, sabar dalam berdakwah, sabar pula mengikuti dakwah. Assalamualaikum bima sabartum fa ni'mal badar. Selamat sukses bagi hamba-hamba yang sabar. Karena itulah kita ingin sukses. Kalau ingin sukses, taat dong, saum. Makanya di antara makna saum imsak, kita diajarin sabar loh. Dari subuh sampai maghrib menahan lapar haus. Ternyata nikmatnya lapar haus itu. Kenapa nikmat? Habis sih puasanya karena Allah. Makanya jadi kuat. Coba kalau bukan karena Allah, kita biasa siang saja terlambat makan, sakit perut. Mah, tapi karena niatnya karena Allah, rohani kita kuat. Kuat tuh jasmani kita menahan lapar haus. Sabar membawa nikmat, sabar membawa hikmah. Makanya kita diajarkan mengendalikan yang halal. Makan minum halal. Hubungan suami istri halal. Kok gak boleh saat puasa? Ya, karena Allah ingin mencetak kita pribadi yang sabar. Sabar. Allahu Akbar walillahil hamd. Halal saja kita bisa kendalikan, apalagi yang haram. Jadi pakem banget remnya orang beriman itu. Rem yang kuat membawa keselamatan pada kendaraan itu. Iman yang kuat menghasilkan kesabaran. Hamba yang sabar selamat dalam hidup di dunia sebentar ini. Dia tidak mudah tergoda. Walaupun dia punya peluang untuk maksiat, punya peluang untuk berzina, punya kesempatan untuk korupsi, punya, tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Sabar. Dia tahu risikonya. Apa sih susahnya sabar sebentar di dunia? Allahu Akbar. Walillahil hamd. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang menahan dirinya takut berbuat maksiat karena takutnya kepada Allah, lalu dia kendalikan nafsunya, maka surgalah untuknya. Allahu Akbar. Kemudian halal kalau tidak terkendali jadi haram. Mubazir, israf. Dan justru dengan mengendalikan yang halal, terasa nikmatlah yang halal itu. Nah, contoh menjelang berbuka, lapar haus kita, terik matahari ini sekarang menjelang berbuka, ini puncaknya lapar, puncaknya haus, mestinya gak nyaman. Kita malah senang, kita malah bahagia. Ternyata di balik lapar haus ada kebahagiaan. Beginilah cara Allah mengajarkan kepada kita bahwa dengan sabar kita akan nikmat. Halal itu juga nikmat. Natamatta bihalal. Kita sekarang menikmati yang halal karena kita saum dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan dari sinilah lahir sifat juhud itu. Bukan tidak miliki dunia, justru miliki dunia. Hanya tidak dimiliki oleh dunia. Bisa kita melakukan segala hal, tapi semua terkendali karena taatnya kita kepada Allah, karena saumnya kita kepada Allah, karena imsaknya kita dalam hukum Allah, karena kita ingin bahagia. Kalau begitu apa susahnya kita bersabar sebentar? Kan ada saatnya budak berbunyi, ada saatnya kan Idul Fitri, ada saatnya kan kita wafat, ada saatnya kita menghadap Allah. Karena itu, sabar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.